Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikanah ta'ziman li sya'nihi wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini ya, di waktu duha pada kesempatan hari ini di hari Ahad, kita diberikan kesempatan dan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kebenaran, dalam kebaikan, dan juga dalam kesabaran. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu berkaitan dengan musibah, berkaitan dengan musibah, yaitu berusaha untuk memperbaiki tauhid ketika musibah melanda atau ketika ada musibah menimpa kita. Oke, teman-teman sekalian, sekali lagi tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini adalah memperbaiki tauhid dikala musibah melanda. Ya, musibah melanda, terutama di waktu-waktu belakang ini banyak ya musibah, atau sebenarnya di sepanjang waktu ada musibah. Cuman untuk beberapa waktu belakangan, terutama mungkin setahun atau dua tahun belakangan ini, kita tahu bersama sudah menjadi rahasia umum, bukan sesuatu ya yang diketahui oleh segelintir orang saja, tapi kita semua tahu, bahkan kita juga yang termasuk mendapatkan dampaknya ya. Salah satunya adalah pandemi yang melanda tidak hanya lingkupnya nasional di Indonesia saja, tapi juga lingkup internasional seluruh dunia. Nah, hal itu dan beberapa hal yang lain ya tentunya menjadi hal yang berat yang dihadapi oleh seseorang, terutama kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Ini bagian dari ujian yang mereka hadapi ketika mengarungi kehidupan dunia ini. Dan menjadi suatu sunatullah bahwa seorang yang hidup di dunia ini pasti ada ujiannya. Walaupun ujiannya nanti akan berbeda-beda, akan beragam, satu dengan yang lainnya tidak sama. Tapi perlu kita garis bawah bahwa seorang yang hidup di dunia ini, terutama dia seorang yang beriman, pasti akan ada ujian. Allah mengatakan di surah Al-Ankabut, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Di surah Al-Ankabut ayat 2 kalau tidak keliru, Allah mengatakan, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah orang-orang akan beranggapan bahwa ketika mereka sudah mengatakan kami beriman, kemudian akan ditinggalkan begitu saja tanpa ada ujian? Jadi ketika seorang mengikrarkan diri untuk beriman pada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir, kitab-kitabnya, dan rukun iman yang 6 itu, dia masuk ke dalam agama Islam, pasti akan ada ujian di situ. Tidak mungkin dia mengatakan beriman kemudian langsung lancar begitu saja seperti jalan tol, sehingga tidak ada lika-likunya, tidak ada gerunjalannya kalau bahasa Jawanya. Pasti ada rintangan, ada hambatan. Nah, itu bukti nanti Allah dengannya akan melihat kualitas keimanan kita, kesabaran kita, keriduan kita, termasuk juga bagian dari keimanan tentang takdir, tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ridho, apakah kita sabar dengan apa yang sudah Allah tentukan atau tidak? Nah, kita akan sedikit nanti membaca satu makalah ringkas di ditulis di website Islam QA di bawah asuhan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Di sini berkaitan dengan bagaimana seorang menghadapi musibah. Beliau mengatakan, "Innal masaiba wal balaa imtihanun lil 'abdi wa hiya 'alamatu hubbin minallahi ta'ala." Musibah-musibah dan juga bala itu semuanya adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Dan ujian tersebut sejatinya adalah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai hambanya. Dan ini permisalannya seperti seorang yang sakit. Seperti orang yang sakit, kemudian karena sakitnya itu dia diberikan obat oleh dokter atau oleh keluarganya, bahasa Jawanya dipresake, dibawakan ke dokter agar diberikan resep obat, walaupun obatnya pahit ya. Musibah itu pahit kita rasakan, tapi sejatinya alasan dan tujuan dari obat itu adalah kebaikan agar kemudian dia sembuh. Nah, di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan inna izomal jaza ma izomil bala, sesungguhnya besarnya pahala atau ganjaran itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Ketika ujiannya semakin besar, maka ganjaran pahala dari orang yang menerima ujian itu pasti lebih besar. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah SWT ketika mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka, akan memberikan bala kepada mereka, musibah kepada mereka. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang kemudian ridha dengan ujian tadi, yang beragam tadi, entah penyakit, entah ditinggal wafat oleh suaminya, istrinya, anaknya, keturunannya, saudaranya, atau ujian dari sisi ekonomi, membuka usaha tapi tidak sukses, atau ujian dari sisi sosial misalnya, ya, ketika dia mendakwahkan sesuatu di lingkungan masyarakat tertentu, apa yang dia dakwahkan ternyata ya dakwah di atas kebenaran misalnya, kemudian dia dibenci oleh tetangganya, masyarakatnya, juga bagian dari ujian. Faman radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho dengan ujian itu, maka Allah juga akan ridho dengannya. Wa man sakhita falahu sakhat, tapi barang siapa yang kemudian dengan ujian itu malah justru dia murka, dia marah dengan ketentuan Allah, maka Allah pun juga akan murka terhadap dirinya. Jadi tergantung perspektif kita seperti apa, sudut pandang kita melihat ujian ini, musibah ini seperti apa. Kalau kita melihatnya bahwa kita memahami bahwa Allah mencintai kita dengan ujian itu, maka Allah pun juga akan kita ridho, Allah pun juga akan ridho dengan apa yang kita lakukan. Kemudian beliau mengatakan wa nuzulul bala khairun lil mu'min min an yudakhkhara lahul 'iqab fil akhirah wa kaifa la wa fihi turfa'u darajatuhu wa tukaffaru sayyi'atuhu. Dan turunnya musibah, turunnya bala ini sejatinya kalau dilihat ya dengan kacamata yang lebih komprehensif secara menyeluruh gitu kan, sebenarnya itu kalau ditimbang-timbang justru lebih baik bagi seorang mukmin. Kenapa? Karena dengannya ya akan ada balasan pahala yang Allah simpankan, yudakhkharu lahu al-iqab fil akhirah, daripada apa? Daripada ketika dia hidup santai-santai aja gitu, lancar-lancar saja, padahal dia misalnya banyak berbuat maksiat. Kalau tidak ada ujian, maka nanti gara-gara dosa itu Allah simpankan azab dan hukumannya di akhirat. Tapi dengan adanya musibah, dengan adanya bala, kemudian dia sabar, ini justru malah menghapuskan dosa-dosa dia. Sehingga iqab atau hukuman yang harus nanti didapat di akhirat, Allah segerakan di dunia. Sehingga nanti di akhirat tidak mendapatkan hukuman. Atau sebaliknya, misalnya dia adalah orang-orang yang baik-baik saja, timbangan dosanya ringan misalnya, atau keburukannya sedikit. Ya, ketika dia bisa bersabar menghadapi ujian, maka derajatnya Allah tingkatkan di hadapan Allah SWT. Punya derajat yang lebih tinggi kelak di akhirat. Dan itu disampaikan oleh Nabi SAW juga dalam hadis riwayat Tirmidzi. Nabi mengatakan, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا. Ketika Allah menghendaki untuk hambanya kebaikan, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Jadi ketika seorang mendapatkan hukuman di dunia, bagian dari hukuman, maksudnya hukuman di sini adalah balasan buruk di dunia, ya musibah-musibah tadi. Ketika Allah segerakan itu, ya, itu menunjukkan bahwa Allah tidak mau untuk kita nanti di akhirat mendapatkan hukuman yang tentunya akan lebih berat. Nabi mengatakan idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Ketika Allah mengendaki untuk hambanya kebaikan, maka Allah akan menyegerakan 'uqubah, yaitu apa namanya? Hukuman atas keburukan dia di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarr amsaka 'anhu bi dzanbihi hatta yuwafiyahu bihi yaumal qiyamah. Tapi jika Allah kehendaki untuk hamba tersebut keburukan, maka Allah akan menahan dosanya sampai kelak nanti akan dibalaskan ketika di yaumil qiyamah. Makanya kita harus positive thinking ketika ada musibah yang muncul. Bagi seorang mukmin dia harus berpikiran positif, tidak boleh apa su'uzan apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya Al-Fadl bin Sahal, beliau mengatakan, para ulama salaf, Al-Hasan Al-Basri mengatakan la takrahul balaya al-waqi'ah. Janganlah kalian membenci balaya, itu bala yang sedang turun, yang sedang terjadi. Wa naqamatil haditsah, dan hal-hal buruk, mafsadat, mudarat dan semisal yang sedang terjadi. Falarubba amrin takrahuhu fihi najatuka. Bisa jadi perkara yang sedang engkau benci itu justru malah sesuatu yang akan menyelamatkan dirimu. wala rubba amrin tu'athirhu fihi atbuka atau halakuka. Dan bisa jadi ternyata perkara yang engkau sukai, yang engkau harap-harapkan sesuai ekspektasi kamu misalnya, tapi justru itu adalah hal yang malah justru membinasakan dirimu. Nah, ini apa sudut pandang seorang mukmin hendaknya demikian ketika memandang ada musibah, entah ya di dalam musibah apa namanya ekonomi, kesehatan, ya masyarakat dan yang lainnya. Dikatakan kemudian Al-Fadl dan yang lainnya juga mengatakan inna fil ilali la ni'ama la yambaghi lil aqil an yajhalaha. Sesungguhnya dalam ilal, jadi jamak dari illah, yaitu penyakit-penyakit yang sedang menimpa, la ni'am. Sesungguhnya dalam penyakit-penyakit yang sedang menimpa seseorang itu ada banyak kenikmatan. La yambaghi lil aqili an yajhalaha, tidak selayaknya bagi orang yang sejatinya orang yang berakal untuk tidak mengetahuinya. Fahiya tamhisun nidzunub, sejatinya penyakit-penyakit tersebut itu sebagai bentuk untuk membersihkan dosa-dosa yang ada. Wa ta'arrudun li thawabil sabr, dan justru menghadapkan seorang hamba kepada ganjaran kesabaran jika dia sabar menerima ujian tersebut, penyakit tersebut. Wa iqadhun minal ghaflah, dan juga sebagai bentuk ya pengingat ya dari kelalaian, membangunkan seseorang dari ya tidur lalai dari kenikmatan yang ada. Seorang yang badannya kuat terus akan kemudian lama-lama kemudian bisa jadi kufur nikmat. Oh, saya ini kuat. Saya tiap hari olahraga, saya tiap hari makannya bergizi, saya tiap hari jogging, saya tiap hari ikut fitness misalnya. Kalau itu berlangsung terus akan kemudian jadi kufur nikmat, dan itu terjadi oleh sebagian orang ya. Termasuk kalau teman-teman mungkin melihat beberapa waktu atau beberapa hari belakangan ada podcast dari seorang YouTuber ya yang lumayan terkenal, yang dia badannya keker, kepalanya buta. Ternyata apa? Beberapa hari enggak muncul, ternyata dia kena apa namanya? Karena tertimpa musibah yang sedang melanda sekarang pandemi, kena corona juga akhirnya. Padahal dia sudah berpikir, saya itu tiap hari apa namanya? Tiap hari berolahraga, saya makannya sehat, makannya teratur, tidur teratur. Dia sempat mungkin bisa kita katakan sampai akan kebablasan gitu. Saya badan yang kuat seperti ini, sehat seperti ini, enggak bakalan kena. Ternyata kena gitu. Nah, ketika Allah berikan musibah kepada dia, iqazun lil ghaflah. Ini sebagai bentuk apa? Ya membangunkan dia dari kelalaian. Jangan sampai terlalu pede kemudian menganggap dirinya sudah superior, sudah kuat gitu, sehingga tidak apa namanya? Tidak tertimpa musibah misalnya. Justru malah dia kena. Ini justru untuk apa? Untuk mengingatkan dia bahwa dia masih manusia biasa, bahwa dia masih seorang hamba yang butuh akan Rabb-nya, bahwa dia adalah hamba yang lemah, hamba yang sekuat apapun di pandangan manusia pasti juga akan terkapar juga ketika mendapatkan ya musibah, mendapatkan penyakit, agar tidak kemudian terlalu melampaui batas. Wa tadzkirun bin ni'mah, juga dengan adanya musibah, adanya penyakit dan semisalnya, sebagai bentuk pengingat bahwa Allah memberikan kenikmatan. Allah berikan kenikmatan. Kenikmatan apa? Misalnya kenikmatan sehat. Orang kalau sehat terus, maka dia akan lupa bahwa ternyata kenikmatan sehat itu harganya mahal. Baru ketika dia sakit, dia sadar, oh betapa mahalnya nikmat kesehatan. Makanya sampai ada istilah dalam pepatah Arab itu, bahwa as-sihhatu tajun fi ru'usi, ya, as-sihhatu tajun fi ru'usil as-sihha. La yarahu illal mardha, dikatakan dalam apa pepatah bahasa Arab, kesehatan itu permisalannya seakan-akan seperti mahkota yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Tidak bisa melihat mahkota tersebut kecuali orang-orang yang sedang sakit. Ya, orang yang sedang sakit baru tahu betapa mahalnya sehat. Kita alhamdulillah bisa menghirup udara dengan gratis, free, tanpa harus bayar. Maka kemarin saudara-saudara kita, bahkan ada keluarga, teman, sanak, kerabat, hadir tolan yang kemudian tertimpa musibah, ya kena apa COVID, kemudian harus beli tabung oksigen, ya bernafas dengan apa namanya, dengan susah, harus bayar, ya, harus bayar, harus kesana kemari, harus antri untuk dapat tabung oksigen tersebut. Nah, kita baru akan sadar, oh betapa mahalnya nikmat bisa menghirup udara dengan gratis, betapa mahalnya nikmat bisa tidur di rumah walaupun di atas dipan yang mungkin sangat sederhana, itu lebih disukai daripada tidur di atas dipan di rumah sakit ya, yang mewah atau yang nyaman ber-AC, tapi di situ lingkupnya orang-orang yang sakit semua. Baru akan sadar, oh, kenikmatan yang kemarin ternyata lebih besar daripada kenikmatan yang sekarang. Dan seperti itu tidak akan disadari kecuali Allah menegur, ya, kecuali Allah menegurnya. Wastida'un taubah, bahkan juga dengan musibah itu menjadi faktor seorang untuk kemudian bertobat, ya. Jadi ketika misalnya ada orang kok maksiat terus kemudian enggak berhenti-berhenti, Allah tegur tiba-tiba kecelakaan. Nah, jadi harusnya dia bersyukur. Banyak orang-orang yang seperti itu. Ada dulu juga termasuk public figure ya, public figure yang sekarang tidak terlalu terkenal lagi. Ya, dulu lumayan terkenal, seorang chef ya, tukang masak di sering muncul di TV-TV nasional acaranya. Dia sekali sekali dipesan untuk acara tertentu sekian puluh juta, hanya tampil berapa menit saja, jalan terus seperti itu. Tapi dia mengingat-ingat bahwa dulu ketika pas dia jaya-jayanya, ya dia pergi ke bar, dia pergi ke diskotik dan semisalnya, sampai kemudian dia sakit. Nah, sakitnya itu, yang sakitnya juga termasuk parah juga. Kalau kemudian dia akhirnya alhamdulillah hijrah, kemudian taubat, ya saya tidak sebutkan namanya, dia taubat, dia hijrah, kemudian justru dengan sakitnya itu apa? Dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya kemudian di ketika saya di puncak-puncaknya kemudian saya kena penyakit. Yang dengan penyakit itu malah justru menjadi ya sebab saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Andai saja itu berjalan terus sampai saya meninggal, tentu akan mati dalam kondisi suul khatimah. Alhamdulillah di tengah jalan saya diberikan sakit oleh Allah yang dengannya saya bisa berpikir, bertafakur, yang akhirnya kemudian dengan taufik dari Allah akhirnya bisa bertobat. Kata Fadl bin Sahal juga, wa haddun 'ala shadaqah, dan juga ketika orang mendapatkan musibah kemudian apa? Itu sebagai motivasi untuk kemudian banyak bersedekah. Ya, orang yang kemudian sakit pasti kemudian dia ingin segera sembuh. Akhirnya dia kemudian bersedekah kepada fuqara, kepada orang-orang yang membutuhkan agar mendoakan dia. Dia bersedekah agar dengannya menjadi wasilah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini halal positif yang harusnya seorang muslim pandang ketika menghadapi musibah. Dan juga seorang muslim ya, itu adalah seseorang muslim, seorang mukmin itu adalah pribadi yang berbeda dari makhluk, dari manusia yang lain ya. Makanya sampai-sampai Nabi SAW takjub dengan kondisi seorang mukmin. Seorang mukmin yang hakiki kondisinya harus seperti ini, seperti yang beliau sampaikan diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mukmin, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu, inna amrohu kullahu khairun. Sesungguhnya perkara apa saja yang ada pada dirinya semuanya adalah kebaikan. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika seorang mukmin itu ditimpa atau mendapatkan hal-hal yang menggembirakan dia, hal-hal yang menyenangkan dia, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika mendapatkan kebaikan dan bersyukur adalah perkara yang baik bagi diri seorang yang beriman. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan ketika dia ditimpa sesuatu ya, dharra, mudarat, musibah, mafsadat, ya dia apa? Bersabar. Ini juga hal yang baik untuk dirinya. Jadi seorang mukmin itu ketika menghadapi kejelekan dan menghadapi kebaikan, menghadapi maslahat dan menghadapi mafsadat, menghadapi musibah dan menghadapi nikmat, berputar di antara dua sikap tadi. Jika hal itu baik, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan syukurnya itu dia menjadi hamba-hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia bersabar ketika menghadapi sesuatu yang buruk, maka itu juga sesuatu yang baik. Ya, Allah mengatakan wabasyiril sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Dan teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim jika mendapati musibah, alal muslim idza asabathu musibatun an yastarji'a wa yad'u bima warad. Seorang muslim ya, tadi adalah sikapnya. Kemudian setelah sikap adalah apa yang mungkin bisa dipraktekkan dan apa yang mungkin bisa dibacakan dan apa yang bisa dilafadzkan ketika seorang ternyata mendapatkan musibah. Musibah dalam hartanya, musibah dalam keluarganya, kesehatannya dan yang lainnya. Maka ya, seorang muslim ketika dia mendapatkan musibah, dia beristirja dan berdoa dengan doa yang valid dari Nabi SAW. Beristirja yaitu berdoa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan juga apa menyampaikan doa yang lain yang nanti akan disebutkan riwayatnya dari Ummu Salamah. Famin fama ajmala tilkal lahadhat allati yafirru fiha al-'abdu ila rabbih, maka betapa indahnya, betapa bagusnya ya dalam kondisi-kondisi tersebut ketika ada musibah seorang hamba itu bukan kemudian curhatnya di dinding Facebook atau curhatnya kepada manusia, tapi dia justru berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia curhatnya pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yafirru fihal 'abdu ila rabbih. Dia berlarinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lam annahu wahdahu huwa mufarrijul karb, mufarrijul karbi wa ma'adzamal farha, dan dia mengetahui dengan sebenar-benar pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala semata yang bisa memberikan jalan keluar dari kesulitan dan musibah yang sedang dihadapi. Jadi dia paham betul seorang hamba, seorang yang beriman ketika ada musibah, ada kesulitan ya, dia curhatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, melarikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu kenapa dia menuju Allah Subhanahu wa taala, karena Allah semata yang akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi dari musibah dan bencana yang sedang dihadapi. Dan betapa agung pula kebahagiaan dan kesenangan ya, dari jalan keluar yang Allah berikan setelah kesulitan yang dihadapi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu, yaitu mereka yang bersabar itu siapa? Yaitu orang-orang yang jika mereka tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kami semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita semua, kami semua akan kembali kepadanya. Maka konsekuensi ketika seseorang menyampaikan itu dengan penuh kesadaran, tidak hanya lisan saja tentunya, tapi juga meresapi maknanya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita itu semua milik Allah dan kita akan kembali kepadanya, maka terserah Allah, Allah mau ngapain itu. Allah mau bersikap apa, menentukan apa untuk diri kita, ya udah kita milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita mengucapkan hal ini dengan penuh keriduan, dengan penuh kesabaran, ya, dengan penuh kesabaran, menerima dengan apa yang Allah tentukan, maka konsekuensi dari itu dia mendapatkan ganjaran apa? Allah mengatakan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada tiga apa namanya pujian yang Allah berikan, ada tiga ganjaran yang Allah berikan. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan shalawat dari Tuhan mereka. Shalawat jamak dari shalah, dan shalah itu secara etimologi artinya doa ya. Artinya addu'a as-shalah bima'na doa. Dan terkadang maknanya adalah as-sana, yaitu pujian. Makanya kita ketika bersholawat kepada Nabi, nusalli 'ala Nabi SAW, itu maknanya adalah nad'u lahu wa nusni 'alaihi. Yaitu kita mendoakan Nabi Muhammad SAW dan memuji beliau. Makanya ketika kemudian Allah juga para malaikat bersolat pada Nabi, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi ya, ketika Allah dan para malaikat yang bersolat pada Nabi, maksudnya ya, kalau malaikat untuk Nabi itu mendoakannya, dan juga kalau Allah untuk Nabi, maksudnya Allah memuji Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikat-malaikat yang tinggi yang ada di berada di sisi Allah SWT. Nah, ketika kita sabar menghadapi musibah yang ada, Allah bersolat pada kita. Itu juga bisa dimaknai berarti Allah memuji kita sebagai orang-orang yang sabar di hadapan para malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Selain mendapatkan pujian dari Allah, kemudian apa? Warahmah. Kita juga mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan kita pun disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, jadi salah satu kriteria orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya mereka ketika mendapatkan musibah, mereka sabar menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sabar mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah, selawat dari Allah, dan juga rahmat kasih sayang dari Allah, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selain membaca kalimat istirja ketika mendapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, juga ada doa yang lain yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin, ya, ibunya para orang-orang beriman, yaitu istrinya Nabi SAW. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha qalat sami'tu Rasulullah SAW yaqul, beliau mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Ini beliau sampaikan ketika Ummu Salamah kehilangan suaminya Abu Salamah. Ya, Ummu Salamah sangat cinta sekali dengan suaminya. Dan ketika ditinggal wafat oleh suaminya, kemudian Nabi SAW mengajarkan doa ini kepada Ummu Salamah. Nabi SAW mengatakan, ma min muslimin tusibuhu musibah fayakulu ma amarahullahu fi. Tidaklah ada seorang muslim yang sedang ditimpa musibah, kemudian dia mengucapkan statement, mengucapkan perkataan seperti apa yang Allah perintahkan, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Jadi ketika mendapatkan musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran atas musibah yang menimpa diriku, wa khluf li khairan minha, dan berikanlah ganti untuk diriku yang lebih baik dari sesuatu yang menimpa diriku sekarang. Orang ketika dapat musibah tentu ada kerugian. Ya, kerugian akhirnya tidak bisa bertemu dengan orang tersayang, kerugian akhirnya usahanya tidak jalan sehingga ada apa harta yang hilang, kerugian yang lainnya, jabatan dan yang lainnya. Nah, dia berdoa, berikan ganjaran dari musibah tadi dan semoga Allah memberikan balasan atau ganti yang lebih baik. Walaupun ganti yang lebih baik itu nanti tentunya tidak mesti dipahami apa kehilangan materi langsung diganti materi, belum tentu. Bisa aja diganti dengan non materi tapi pahala yang nanti akan didapatkan di akhirat itu juga sesuatu yang sejatinya sudah lebih baik dari apa yang menimpanya sekarang. Nah, jadi doanya seperti itu. Kata Ummu Salamah, beliau mendengar Nabi SAW bersabda demikian. Ma min muslimin tusibuhu musibah. Tidaklah ada seorang yang muslim mendapatkan musibah. Thumma yakulu ma amarallahu fihi. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang Allah perintahkan di dalamnya, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran dalam musibah yang menimpa diriku dan berikanlah ganti yang lebih baik. Ya, setelahnya maka niscaya Allah akan menggantinya dengan yang illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah pasti akan menggantikan kepadanya sesuatu yang lebih baik. Nah, untuk kisah ya kasusnya Ummu Salamah ini, Allah langsung ijabai ya. Allah langsung ijabai ketika dia kehilangan suami yang dia sayangi, kemudian dia berdoa demikian, Allah apa namanya? Menggantikan Ummu Salamah suami yang lebih baik. Akhirnya kemudian dinikahi oleh Nabi SAW. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan beliau menjadi istrinya Rasulullah SAW. Waktu itu Ummu Salamah sempat mengatakan, "Wahai Rasulullah, tapi saya ini adalah perempuan yang ghayyur. Saya itu adalah perempuan yang pencemburu." Gitu. Nabi mengatakan, "Insyaallah Allah akan menghilangkan rasa cemburu dalam apa namanya? Dalam dirimu." Akhirnya kemudian dinikahi oleh Nabi SAW. Dan ini tentunya apa namanya? Kalau dalam ilmu usul tafsir atau usul fikih, bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Doa ini walaupun kasusnya untuk Ummu Salamah tidak khusus hanya untuk beliau saja, kemudian umat yang lain tidak bisa meraktekan, enggak, kita juga meraktekan. Memang secara kasuistik ini turun atau ini asbabul wurudnya hadisnya adalah berkaitan dengan Ummu Salamah, tapi ini juga berlaku bagi kita semua. Ya, bagi kita semua, selagi tidak ada takhsis, tidak ada pengkhususan bahwa ini untuk beliau saja, ini juga berlaku untuk kita semua kaum muslimin ketika mendapatkan musibah. Salah satu ya ajaran atau syariat yang dituntunkan adalah membaca istirja plus membaca doa tadi, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan, agar kita bisa benar-benar ridho, benar-benar sabar, benar-benar menerima ketika ada musibah yang menimpa kita, walaupun mungkin ya saya sendiri juga jujur, mungkin sesuatu yang disampaikan dengan lisan itu akan berbeda secara perilaku ketika kita mendapatkan musibah tersebut. Wah, jenengan bisa ngomong ini mudah, ini gampang, tapi ketika mendapati ya benar-benar kita yang dihadapkan dengan musibah tadi, tentu akan kemungkinan besar akan berbeda. Benar ya, benar demikian. Benar demikian, terkadang memang ngomong itu lebih mudah, untuk prakteknya sulit. Tapi ada upaya kita ya, dengan mempelajari ya latar belakang keilmuannya, dengannya kita nanti ketika dapat musibah kita bisa bersikap sesuai dengan apa yang dituntunkan dalam agama. Ya. Memang tidak semua orang yang ngomong dia adalah praktisi gitu. Bisa aja dia ahli teori aja, tapi secara praktek beda. Ya, tapi juga tidak menafikan, bukan berarti demikian kemudian kita tidak menyampaikan, tetap kita sampaikan ya, tetap kita sampaikan. Barangkali teman-teman atau yang lainnya bisa menyerap ilmu itu dengan baik dan justru malah secara praktek lebih baik. Tapi juga ini juga bagian pelajaran bagi saya pribadi. Nah, di sini ada perkara-perkara yang bagi kita semua jika kita perhatikan dengan baik ya, bahwa sesuatu yang musibah yang menimpa kita, jika kita bisa melihat dengan seksama hal-hal ini, maka musibah yang ada yang menimpa kita itu akan menjadi lebih ringan, akan menjadi bukan sesuatu yang berat. Jadi dengan kita mengetahui poin-poin ini, maka ketika nanti ke depan ternyata kita dapat musibah, kita akan berusaha menganggap musibah ini menjadi sesuatu yang lebih ringan dan akan lebih hina daripada ganjaran yang nanti akan didapat. Nah, ini disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Ada beberapa hal yang bisa membantu kita agar bisa menghadapi musibah ini dengan lebih baik, agar bisa lebih sabar, lebih ridho. Nah, beberapa poin gini kita akan bacakan satu persatu. Yang pertama, seorang yang tertimpa musibah itu, ya, an yang zura ilama usiba bihi fayajidu rabbahu qad abqa alihi mithlahu aw afdula minhu. وَدَّخَرَ لَهُ إِنْ صَبَرَ وَرَضِيَ مَا هُوَ أَعْظَمْ مِنْ فَوَاتِ تِلْكَ الْمُصِيبَةِ بِأَطْعَافْ مُضَعَفَةً وَأَنَّهُ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهَا أَعْظَمْ مِمَّا هِيَ. Jadi, hal pertama yang menjadi sebab kita nanti bisa sabar dan ridho dengan apa yang Allah tentukan dari ujian yang ada, hendaknya ketika seorang mendapatkan musibah, hendaknya dia melihat أَيَّنْ زُرَ إِلَى مَا أُصِيبَ بِهِ. Dia melihat pada musibah yang sedang menimpanya. Dia lihat dengan seksama, dia lihat dengan tafakur, dengan berfikir. Maka pasti dia akan mendapati bahwa Allah SWT, yajidu rabbahu, dia akan mendapati bahwa Allah SWT sejatinya masih menyisahkan untuk dia hal yang semisal, atau sejatinya Allah akan menyisahkan hal yang lebih afdol dari musibah tadi. وَدَّخَرَ لَهُ إِنْ صَبَرَ وَرَضِيَ مَا هُوَ أَعْظَمْ مِنْ فَوَاتِ تِلْكَ الْمُسِيبَةِ بِأَطْعَافْ مُضَعَفَةً. Dan hendaknya dia paham betul bahwa dari musibah tadi sejatinya Allah sedang menyimpankan untuk dia balasan, ganjaran, pahala jika dia bisa sabar dan dia bisa ridho. Sesuatu yang lebih agung dari musibah tersebut berlipat-lipat ganda. Jadi poin pertama, agar kita nanti bisa ketika mendapati musibah itu bisa sabar dan ridho adalah kita lihat dari musibah yang ada ini bukan kemudian Allah menghabiskan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Masih ada nikmat-nikmat yang tersisa gitu. Kan enggak mungkin misalnya ketika Allah uji kita kemudian semua nikmat yang lain hilang. Enggak, pasti masih ada nikmat yang tersisa. Taruhlah nikmat yang tersisa itu ternyata kalau dibandingkan dengan musibah yang ada, wah kok sepertinya kok berat gitu. Maka berpikirlah bahwa di balik musibah itu ada sesuatu yang akan Allah janjikan jika kita sabar, jika kita ridho. Dan pasti janji yang Allah berikan dari sesuatu yang kita sabar menghadapinya tadi itu pasti akan lebih besar, akan lebih baik. Nah, itu camkan yang pertama itu. Pasti tidak mungkin Allah kemudian tidak berlaku adil, maksud cuma menzalimi hambanya saja. Sedangkan Allah sendiri mensifati dirinya wala yuzlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak akan menzalimi seorang pun. Wa ma rabbuka bizzallamin lil abid, dan Tuhanmu tidaklah mendzalimi hambanya. Allah sudah ngomong seperti itu, maka enggak mungkin kemudian Allah ngasih sesuatu kesusahan kepada kita saja tanpa ada balasan. Enggak mungkin. Jadi kita harus meyakini bahwa dari musibah itu di belakang itu ada hal yang lebih besar dan lebih baik. Kemudian cara yang kedua agar kita bisa nerimo, bisa sabar adalah apa? Yang kedua kata Ibnul Qayyim, an yudfi'a nara musibatihi bibardi ta'assi bi ahlil masaib. Yaitu kita memadamkan api musibah dengan ya sejuknya atau dinginnya ta'assi, yaitu meneladani ahli musibah-musibah yang lain. Wal yanzur yumnatan fahal yara illa mihnatan, thumma liya'tuf yusratan fahal yara illa hasratan, walau wa annahu law fattashal alam lam yara fihim illa mubtala. Maksudnya ketika kita mendapat musibah, jangan kemudian kita menganggap, oh sak dunia ini saya kena musibah cuman saya saja. Enggak. Oh, kenapa kok Allah kok cuman bencinya sama saya aja misalnya, sampai suudzon seperti itu. Kenapa kok saya saja yang diberikan musibah? Jawabannya adalah sejatinya kalau mau meneliti dengan jujur, tidaklah ada orang di muka bumi ini, tidaklah ada makhluk di muka bumi ini melainkan Allah pasti jadikan dia apa? Sedang ditimpa ujian. Lau fattasyal alam lam yara fihim illa mubtala, kata Ibnu Qayyim. Jika dia meneliti seluruh alam semesta, maksudnya dunia ini, maka tidaklah dia melihat di dalamnya kecuali orang yang mendapatkan ujian juga. Cuman mungkin gambaran ujiannya beda. Imma bi fawati mahbub au husuli makruh au syururid dunia, ya. Ibnu Qayyim mengatakan entah mungkin musibah diri orang lain adalah dengan kehilangan orang yang dia cintai atau mendapati sesuatu yang dia benci, ya. Atau juga mendapatkan kejelekan dunia. Cuman memang musibah yang dihadapi itu beragam. Bisa jadi teman-teman yang mungkin sebagian kemarin apa namanya kena COVID misalnya, kok yang lain kok gak kena gitu. Bisa jadi yang lain gak kena tapi dapat ujian yang lain. Yang lain dalam kondisi sehat walafiat tapi usahanya anjlok, tutup sampai. Yang lain kondisi sakit, ini diuji sakit, ini diuji secara ekonomi misalnya. Jadi jangan melihat dalam satu sudut pandang saja. Kadang ada, kalau kita mau jujur ya, misalnya dalam apa realita kehidupan kita, kita kadang melihat dalam diri orang lain, masya Allah orang ini, oh masya Allah orang ini bisa menikah, ya, orang ini apa namanya bisa menikah. Kita cuma lihat orangnya aja. Ternyata orang ini bisa menikah, tapi ternyata di dalam rumah tangganya ternyata sering cekcok. Ya, mungkin kita lama kok nggak nikah-nikah, cari pasangan kok susah, yang itu kok sekali menikah kok dapat pasangan. Ternyata dia bisa menikah, tapi apa? Tapi ternyata di dalam rumah tangganya banyak cekcok, banyak masalah. Ternyata istrinya kurang solihah misalnya. Atau bisa jadi mungkin kita sudah sama-sama menikah, ya kan? Sama-sama menikah, dia sudah menikah, saya juga sudah menikah, gitu. Tapi apa? Tapi ternyata yang sini kita sudah menikah, sudah punya anak, tapi ternyata dalam kondisi kefakiran. Cari kerjaan susah, nyokolin anak susah. Yang itu sudah menikah, dia dalam kondisi kaya, tapi sampai detik ini ternyata belum dapat momongan. Jadi ujiannya beda. Yang itu sudah nikah lama, diberikan kekayaan, tapi ternyata belum dapat momongan sampai sekarang. Kita menikah walaupun kondisi miskin, tapi Allah langsung berikan momongan keturunan. Ada yang anak satu, ada yang anak dua. Ya. Ada yang mungkin apa namanya sama-sama punya anak, gitu kan? Melihat kok di situ dia orangnya kaya semua, mobil ada, rumah mewah. Iya, sama-sama punya anak banyak, tapi alhamdulillah walaupun rumahnya sederhana, kita punya anak, tapi anaknya mudah diatur, anaknya mudah diarahkan. Itu orangnya kaya, punya momongan, tapi anaknya ternyata dugal, anaknya susah diarahkan, anaknya tidak baik, tidak berbakti pada orang tua. Sebenarnya cuman wang sinawang, makanya dalam istilah bahasa Jawa itu urip itu cuman wang sinawang. Cuman kadang kita hanya melihat pada sudut pandang yang kita anggap baik saja, tanpa kita melihat sudut pandang yang lain, ternyata mereka juga dapat ujian. Nah, jadi yang kedua, kata Ibnu Qayyim, agar seorang yang mendapat musibah itu bisa legowo, bisa nerimo adalah jangan menganggap bahwa dirinya sendiri yang dapat musibah. Tapi orang lain juga pasti ada, cuman ragam musibahnya berbeda. Yaitu melihat secara adilnya seperti itu, maka kita akan bisa lebih menerima. Kemudian hal yang ketiga, yang bisa meringankan musibah kita, juga bisa menjadikan kita bersabar, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah adalah, beliau mengatakan, an ya'lama annal jaza'a la yarudduha, ay la yaruddul musibah bal yudha'ifuha, wa huwa fil haqiqah min tazayyudil marad. Orang ketika mendapat musibah, ada banyak sikap, ada yang ridha, ada yang sabar, ada yang berkeluh kesah, ada yang mencela. Nah, ketika orang mendapatkan musibah kemudian jaza, dia berkeluh kesah, dia mencela keadaan, itu sejatinya sikap yang dia munculkan itu sejatinya sama sekali tidak bisa menghilangkan musibah yang ada. Jadi sikap yang benar ketika menghadapi musibah harusnya tidak berkeluh kesah, tidak usah apa namanya mengeluh berlebihan, tapi justru dia dituntut sabar dan ridho. Kenapa kata Ibnul Qayyim? Ketika seorang mendapatkan musibah, justru malah banyak berkeluh kesah, la yarudduha, sejatinya tidak bisa menangkal musibah itu, bal yudha'ifuha, justru akan menambah, semakin menambah musibah yang ada. Seorang ketika ditinggal wafat oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh istrinya, suaminya, ketika dia kemudian bersabar, maka sudah selesai. Tapi kalau diingat-ingat terus, flashback terus ingatannya, dibuka lagi fotonya, dipajang lagi fotonya, kenang-kenangannya di mana aja, dia ingat terus, dia berkeluh kesah, justru malah psikologisnya semakin marah. Makanya tidak kunjung bangkit. Makanya dalam Islam, ya, dalam Islam dilarang untuk niyahah. Dilarang untuk terlalu mengingat berlebihan yang akhirnya jadi niyahah. Niyahah itu apa? Meratapi berlebihan kematian. Makanya sampai kenapa kok tidak boleh kumpul-kumpul ya? Kumpul-kumpul apa? Kumpul-kumpul di hari sekian, di hari sekian, di hari sekian setelah ada orang yang meninggal. Itu kenapa? Karena itu yujad didul huzn, memperbarui kesedihan gitu. Makanya di dalam hadis Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, hadis Jabir bin Abdullah Al-Bajali, Jabir bin Abdullah Al-Bajali meriwayatkan, beliau mengatakan kunna na'udul ijtima'a, kunna na'udul ijtima'a inda ahlil mayyit wa sun'ihi ta'am minan niyahah. Beliau mengatakan kami dulu menganggap kumpul-kumpul di rumah keluarga mayit, membuat-buat makanan di situ, itu bagian dari niyahah, yaitu meratapi kepergian orang yang sudah ditakdirkan wafat. Kan itu berulang terus kan, hari ini ada, nanti hari ini ada lagi, hari ini ada lagi. Akhirnya sedihnya enggak hilang-hilang gitu. Ingat lagi. Ketika sedihnya enggak hilang-hilang, biasanya akan justru menafikan keridhaan atas ketetapan Allah. Ketika hal tersebut menafikan keriduan atas ketetapan Allah, akhirnya ditakutkan apa? Ya tadi, akhirnya tidak ridho dengan takdir. Ya. Makanya niyahah ini dilarang, yang sebenarnya dilarang sebagaimana kata Jabir bin Abdullah Al-Bajali. Jadi, hendaknya tidak usah berkeluh kesah berlebihan. Mungkin sehari, dua hari, tiga hari masih dapat toleransi, tapi kemudian diperpanjang seperti itu, ini yang sebenarnya tidak memperingan musibah, justru malah semakin memperberat musibah. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama tadi agar musibah kita hadapi agar ringan adalah apa? Pertama tadi adalah kita paham betul bahwa di balik itu ada balasan yang besar, sehingga tidak boleh, tidak usah kita bersedih berlebihan. Ada balasan yang besar di balik itu. Yang kedua, upaya agar kita bisa sabar adalah kita lihat orang yang lain. Kita dapat musibah, orang lain juga dapat musibah. Tidak hanya kita aja. Cuman mereka ujiannya beda. Yang itu ujiannya gini, ini ujiannya begitu, ya. Yang ketiga adalah enggak usah sedih berlebihan, karena sedih berlebihan yang berlanjut-lanjut terus justru malah memperberat musibah, bukan memperingan. Kemudian yang selanjutnya, ya. Yang selanjutnya kata Ibnul Qayyim adalah kita harus paham betul an ya'lama anna alladhi ibtalahu biha ahkamul hakimin wa arhamur rahimin. Kita harus paham betul ketika kita dapat musibah, dapat ujian, zat yang sedang memberikan kita ujian, Tuhan yang sedang memberikan kita cobaan itu adalah zat yang ahkamul hakimin, yaitu Tuhan yang maha bijaksana, wa arhamur rahimin, dia adalah Tuhan yang sangat berkasih sayang dengan hambanya. Wa annahu subhanahu wa ta'ala lam yursil ilaihil bala liyuhlikahu bihi. Dan paham betul, harus kita pahami bahwa Allah mengirimkan ujian tadi, bala tadi, bukan kemudian ingin membinasakan kita. Wala liyu'adzibahu bihi, bagi orang yang beriman, bukan untuk membinasakan, bukan juga untuk mengadab, ya. Wa inna maftaqadahu min bihi liyamtahina sabrahu. Tapi Allah memberikan ujian tadi bagi orang-orang yang beriman untuk menguji kesabarannya. Waridahu, dan menguji keriduannya. Wa imanahu, dan menguji keimanannya. Waliyasma' tadarru'ahu wabtihalahu waliyarahu tarihan bibabihi la idhan bijinabihi atau bijanabihi maksur al-qalbi baini yadih. Jadi ketika Allah memberikan ujian pada kita, jangan suuzan. Yang ngasih ujian itu adalah zat yang maha bijaksana, zat yang tidak mendzalimi, zat yang justru berkasih sayang dengan hambanya. Allah memberikan ujian pada kita bukan untuk membinasakan dan mengadab kita. Justru dengannya Allah akan menguji kesabaran kita, menguji keriduan kita, keimanan kita, dan juga dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, dan dengannya Allah ingin melihat dan ingin mendengar bagaimana keluh kesah kita pada Allah. Allah ingin mendengar kita curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, rafidan rafian qasas syakwa ilaih. Kita mengkisahkan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar kita kemudian bangun sepertiga malam, kemudian curhat sama Allah, sampaikan kepada Allah SWT. Nah, demikian. Dan juga hal yang lain ya, yang bisa meminimalisir kita untuk berkeluh kesah dan justru mengantarkan kepada kesabaran dan keridhaan, kata beliau, an ya'lama annahu laula mihanud dunya wa masaibiha la asaba al-'abdu min adwa'il kibri wal 'ajabi wal fara wal fara'anah wa qaswatil qalbi. Dan kita juga harus paham bahwa justru dengan ujian tadi, dengan musibah tadi, kalau tidak karena musibah, kalau tidak karena bala, justru malah seorang hamba itu akan terjangkiti virus kesombongan. Justru akan terjangkiti dengan ketakjuban atas diri, takjub dengan diri. Dan juga justru akan terjangkiti penyakit keras hati. Wahwa sababu halakihi ajilan wa ajilan. Dan hal tersebut semuanya tentunya adalah sebab yang akan membinasakannya cepat atau lambat, di dunia ataupun di akhirat. Famin rahmati arhamir rahimin an yaftakidahu fil ahyan bi anwa min adwiyatil masaib. Termasuk dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di beberapa waktu, di beberapa kesempatan, ya Allah berikan obat ini, ya, obat dari kesombongan, obat dari ta'ajjub, obat dari kerasnya hati. Ya tadi seperti sampel yang mungkin di awal saya sebutkan, orang yang kalau sehat terus, atau seperti apa namanya, Korun yang diberikan oleh Allah SWT kekayaan, dia kaya terus akhirnya kemudian dia apa? Kufur nikmat. Orang yang sehat terus dia akan kufur nikmat. Orang yang kemudian bisa jawab pertanyaan, bisa jawab terus, dia lama-lama akan takjub dengan dirinya, saya itu pinter, saya itu cerdas, ya. Bahkan sampai hal tersebut, ya, kalau bisa kita katakan, pernah terpleset dalam lisannya Musa alaihissalam, yang dengannya kemudian Allah uji beliau. Ketika Musa ditanya oleh kaumnya Bani Israel, apa namanya, siapa orang yang paling berilmu? Dia menjawab, diri saya yang paling berilmu. Allah tegur akhirnya. Ya Allah tegur. Ada hamba di satu tempat yang dia mendapatkan ilmu yang kamu tidak mendapatkan ilmu tentangnya. Yang kemudian disebutkan di surah Al-Kahfi yang teman-teman bisa membacanya. Kisah antara Musa dengan siapa? Khidr. Ya. Alaihimassalam. Ya, intinya salah satu apa sebab ada musibah tadi adalah agar untuk memupus atau untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada. Nah, itu teman-teman beberapa sebab yang bisa meringankan kita ketika menghadapi musibah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Kemudian satu poin lagi. Nah, dari hal-hal yang kita sampaikan tadi, kemudian kita akan mendapati bahwa orang-orang itu akan bermacam-macam ketika menghadapi musibah. Ya, ketika mendapati musibah, orang itu akan bermacam-macam. Nah, tadi sebagaimana judulnya, memperbaiki tauhid ketika menghadapi musibah, mendapatkan ujian, maka kita harus tahu betul tadi alasan-alasan di depan tadi sudah dijelaskan bahwa di balik musibah itu Allah ingin apa, menghapuskan dosa-dosa kita. Di balik musibah tadi Allah ingin ya memutuskan kesombongan kita, memupuskan ta'ajub kita. Nah, di balik musibah tadi Allah ingin menyimpankan pahala yang besar untuk kita. Ya. Dan di balik musibah tadi Allah tidak memberikan musibah hanya kepada kita saja, tapi seluruh manusia pun mereka dapat musibah yang beragam-agam, yang berbeda-beda. Ya, karena itu sunnatullah seseorang hidup di atas muka bumi ini. Nah, sikapnya bagaimana ketika kita mendapat musibah? Maka kalau kita lihat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitab Al Qaulul Mufid, ada empat ragam orang ketika mendapati musibah. Yang pertama adalah yang paling buruk, yaitu ketika mendapati musibah dusu dia apa? Burka, dia marah. Nah, ini tidak boleh. Ya. An-nasu halal musibah ala maratib arba, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Manusia itu ketika mendapati musibah ada empat kondisi. Yang pertama adalah dia malah marah, murka. Wahuwa imma an yakuna bil qalbi. Dan kemurkaan ini bisa saja muncul di dalam hati saja, ya, atau muncul dengan lisan dengan apa bahasa Jawanya misuh-misuh. Ketika dapat musibah dia misuh-misuh, keluar perkataan kotor, ya. Kebun binatang keluar semua. Atau dengan apa namanya? Dengan perbuatan fisik, buantingi gendeng, atau dapat musibah ngelempar orang, atau nyobek-nyobek baju, mukuli badan dan seterusnya. Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh demikian. Ya, makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Hajj, "Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harfin." Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Dan di kalangan manusia ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi kesannya mereka berada di tepian. Mereka menyembah Allah SWT tapi kesannya berada di tepian. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau mereka masih mendapatkan kebaikan, masih ditimpakan kebaikan-kebaikan, mereka masih tenang, mereka masih berada di posisi tersebut. Wa in asabathu fitnatun in qalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Tapi kalau mereka diberikan ujian, ya, diberikan cobaan, ya, in qalaba 'ala wajhihi, mereka berbalik arah. Sungguh mereka orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang benar-benar kerugian yang nyata. Jadi ada tipe orang-orang yang kayak gitu. Jadi ketika mereka mau berislam, mereka mau beriman, ketika mereka beriman dan berislam itu dapat kebaikan, terus rezeki lancar, cari istri gampang, ketika sudah nikah cepat dapat momongan, buka bisnis langsung laku, itu mereka baru beriman. Tapi ketika mendapatkan ujian langsung balik arah. Ya, langsung balik arah. Mereka anggap ketika hijrah itu pasti mudah. Mereka anggap ketika berpegang dengan Islam itu pasti kemudian dunianya datang, belum tentu, ya. Makanya ada sebagian orang yang kemudian mereka hijrah, ya, tapi belum kuat pondasi keimanannya, ketika hijrah akhirnya dapat ujian balik lagi seperti kondisi awal. Nah, ini bentuk apa namanya? Kemurkaan atau bentuk ketidakriduan dengan apa? Dengan apa yang Allah tentukan. Ini enggak boleh. Nah, kemudian tingkatan kedua adalah ketika dapat ujian adalah sabar, ya. Ketika dapat ujian adalah sabar. Dan ini adalah batas minimal seorang hamba ketika dapat ujian, minimal adalah dia bersabar. Dan sabar itu kata penyair Arab adalah as-sabru mithlu ismihi murrun madzaqatuhu. Kesabaran itu seperti halnya namanya. Rasanya pahit, lakin awaqibuhu ahla minal asal. Tapi ending dari kesabaran itu lebih manis daripada madu. Kesabaran itu memang berat, pahit rasanya. Tapi ya, endingnya, hasilnya akan lebih manis dari apa? Lebih manis dari madu. Makanya Allah tadi mengatakan wabashshiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah juga mengatakan innamayuwaffas sabiruna. Sabirun atau sabirin? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar mereka akan dapatkan ganjaran yang tanpa hisab, tanpa perhitungan, ya. Dan juga ayat-ayat yang lain berkaitan dengan orang-orang yang sabar. Jadi minimal seorang mukmin itu bersabar. Yang buruk tadi murka dan marah ketika mendapat ketentuan Allah. Level yang paling atas, level yang atasnya ketika dapat ujian adalah ridho. Di atas kesabaran ridho. Jadi level paling buruk adalah murka dan marah. Level kedua adalah sabar, dan ini level minimal seorang mukmin. Level ketiga adalah ridho. Wahwa a'la min dzalik. Kata Syaikh Utsaimin, ridho itu di atas sabar. Wahwa an yakunal amran indahu sawa binisbati liqada'illah wa qadari. Wa in kana qad yahzan minal musibah. Jadi ridho itu menganggap, orang ini menganggap bahwa dia dapat musibah, enggak dapat musibah sama aja gitu. Tapi kalau sabar, dia itu di dalam hati masih berat sebenarnya. Tapi karena keimanannya, keimanan itu kemudian menghalangi keluh kesahnya. Makanya secara etimologi itu kan, sabar itu kan tarku syakwa inda maji'il balwa. Jadi sabar itu menurut secara etimologi adalah meninggalkan keluh kesah ketika datang ujian. Walaupun dalam hati masih berat. Tapi kalau ridho, itu udah sama aja. Jadi mau ada harta atau enggak, ya enggak apa-apa. Ada harta alhamdulillah, misalnya enggak ya udah enggak apa-apa. Enggak sampai dibawa ke hati gitu. Itu kata Syaikh Utsaimin, huwa an yakunal amran indahu sawa. Jadi dua perkara ini sama saja. Jadi dia enggak bersedih, ya. Misalnya bersedih pun tidak separah seperti ketika orang yang bersabar. Sabar masih sedih, masih berat, tapi keimanannya menghalangi dia untuk berkeluh kesah. Nah, yang paling tinggi kata Syaikh Utsaimin adalah bersyukur. Wa huwa a'lal maratib. Ini adalah derajat yang paling tinggi. Ketika dapat ujian justru dia malah bersyukur, matur nuwun. Ya, matur nuwun sama Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun ya kepada Sang Pencipta. Alhamdulillah saya dapat ujian. Wa dzalika an yasykurallaha 'ala ma asabahu min musibah. Dia bersyukur pada Allah atas apa yang menimpa dia dari musibah. Contoh ya, salah satunya contoh adalah ya para ulama salaf dulu, bahkan para nabi ya. Atau seperti kisahnya Abu Kilabah ya. Abu Kilabah Al-Jurmi rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in yang di akhir hayatnya beliau penglihatannya berkurang, pendengarannya juga agak budek, tangannya putus ya, kakinya juga putus kena penyakit. Terakhir kali yang disebutkan oleh Ibnu Hibban. Terakhir kali dia punya anak, yang anaknya itu yang tiap hari ngurusin dia, mandiin dia, ngambilkan air wudhu, nyediakan makanan, tapi beberapa hari kemudian tidak di tempat. Kemudian singkat cerita, ada orang yang berkunjung di situ minta tolong Abu Kilabah kepada orang ini untuk mencarikan anaknya. Ternyata anaknya ditemukan di satu tempat sudah dalam kondisi meninggal, dimakan hewan buas. Ketika dikabarkan seperti itu kepada Abu Kilabah, justru malah dia apa? Alhamdulillah, mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan anak saya adalah anak yang baik, bukan menjadi anak yang buruk. Jadi meninggalnya anak tadi dalam kondisi baik, kenapa? Karena ngurusin bapaknya, dalam kondisi keluar mencari kebutuhan bapaknya sampai wafat dalam kondisi itu. Ayo, setelah itu kemudian apa? Kemudian dia wafat. Ya, ini orang yang diberikan ujian tapi dia kemudian malah bersyukur pada Allah. Nah, itu mungkin teman-teman sekalian sedikit yang bisa kita sampaikan ya. Minimal kita ketika dapat ujian bersabar. Bisa lebih tinggi levelnya ridho. Paling tinggi adalah bisa bersyukur. Tentunya itu butuh banyak latihan, butuh juga banyak pemahaman, banyak kesadaran akan ya, pengetahuan juga tentang musibah. Ternyata musibah itu dibalik itu ada banyak kebaikan. Jika kita mengetahui hal itu, mungkin ini bisa menjadi sebab-sebab kita bisa minimal bersabar dengan apa yang menjadi ketentuan Allah SWT, bukan justru yang mencela, yang marah, yang murka atas ya, apa yang Allah tentukan. Ini kata Syekh Utsaimin, kalau sampai demikian ya, justru ditakutkan bisa mengarah kepada rusaknya tauhid, bisa mengarah kepada ya kekufuran. Kenapa? Karena tidak ridho dengan takdir ya, tidak beriman dengan takdir. Nah, ini mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan. Tentunya kita harapkan semoga bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi secara khusus dan juga untuk teman-teman sekalian secara umum. Tentunya ada salah kata atau ada hal yang tidak berkenan dalam hati teman-teman sekalian atau sesuatu yang saya sampaikan salah, itu semua karena kekurangan saya sebagai manusia biasa dan ketidaksempurnaan saya sebagai insan. Semoga Allah memberikan ampunan dan maaf. Ya, semoga ini ada yang bisa dipetik dari apa yang kita sampaikan. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.